Selalu ceria hatiku. Ku takkan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Terjadi kehancuran cinta kita, andainya hatimu seperti hatiku. Ku takkan bersuara kalau dirimu setiamu itu ku harapkan. Ku takkan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh. Yeah.